Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Wa amma kaifiyatul ijza, adapun tata cara mandi yang sah, ya, tata cara yang wajib dan tidak masuk di dalamnya sunnah-sunnahnya, hanya rukun-rukunnya saja yang wajib. Yang dengannya sah mandi itu, ya, sudah mewakili, tetapi pahalanya kurang sempurna. Jika mau sempurna pahalanya, tentunya tata cara yang pertama, yaitu kaifiyatul istihbab, tata cara yang sunnah. Baik, kaifiyatul ijza tersebut, fa'an ya'umma badanahu bilma'i, dengan cara meliputi seluruh badannya dengan air, ibtida'an ma'an niyati, dimulai bersama niat. Ya, telah dijelaskan bahwa niat itu merupakan syarat yang menentukan sahnya setiap amal ibadah. Apa yang diniatkan? Nah, niat ini disinggung di sini, niat, ya, yang berarti ya, niat ini juga harus ada pada tata cara yang mustahab di atas, ya. Nah, artinya kaifiyatul ijza ini harus ada. Nah, kaifiyatul ijza ini harus ada, harus terpenuhi. Jika ada yang tidak terpenuhi, tidak sah. Nah, lebih dari itu, ya, yang lengkap adalah yang dilengkapi dengan tata cara yang pertama. Jadi artinya meskipun di kaifiyatul istihbab itu tidak disinggung niat, tetapi tentunya di situ harus ada, karena ini syarat. Nah, semuanya harus diawal dengan niat. Wudu, mandi, tayamum, sholat, semua ibadah dipersyaratkan harus diawal dengan niat. Nah, nah sekarang niatnya apa? Ya, baik, niatnya untuk mengangkat hadas besar misalkan. Jika wudu, niatnya untuk mengangkat hadas kecil, bersuci dari hadas kecil. Jika mandi, untuk mengangkat hadas besar, bersuci dari hadas besar. Atau mandi dengan niat untuk mengerjakan sholat, ya, agar bisa sholat. Nah, itu mengandung niat bersuci dari hadas besar, karena sholat tidak akan sah tanpa suci dari hadas besar. Jadi ketika berniat mandi untuk sholat, ya, berarti terkandung dalamnya niat mandi untuk bersuci dari hadas besar, karena sholat dipersyaratkan harus suci dari hadas besar. Bisa difahami ini? Barakallahu fikum. Naam, li hadithi Maimunah, dan berdasarkan hadith Maimunah, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu al-janabati, wada'a, meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan wadu'a bi fathil wawi, ya, wadu'a yakni air wudu. Wadu'a artinya air wudu. Wadu al-janabati, air wudu, maksudnya apa? Air yang dipakai bersuci di sini. Wadu'a di sini, meskipun makna samananya adalah air untuk berwudu, tapi maksudnya di sini untuk bersuci, bukan hanya wudu, tapi untuk di sini adalah dibatasi dengan al-janabah. Berarti wadu al-janabah berarti air untuk, ya, mandi janabah. Asalnya wudu adalah air wudu, tapi karena di sini diidhofahkan kepada janabah, berarti maksudnya adalah air untuk mandi janabah. Di fathah wawunya, ya. Nah. Fa afragha ala yadayhi, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menuangkan, afragha menuangkan air, ya, itu ala yadaihi, di atas kedua telapak tangannya. Faghasalahuma, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mencuci, membasuh kedua telapak tangannya marrataini, dua kali au thalatan, atau tiga kali. Ya. Jadi selalu Nabi alaihi wasallam mengawali dengan membasuh kedua telapak tangannya terlebih dahulu agar bersih. Setelah itu bebas menciduk air dari wadah dengan telapak tangannya. Ya, kan di kaifiyah istihbab di atas juga begitu kan? Nabi mengawali dengan membasuh, mencuci kedua telapak tangannya. Tujuannya supaya bersih dan bebas ya menciduk air setelah itu. Naam. Thumma tamadmada. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkumur-kumur, wastansyaqa, dan melakukan istinsyaq. Ya. Yaitu menghirup air ke rongga, ke dalam rongga hidungnya. Wa ghassala wajhahu. Kemudian membasuh wajahnya. Wa dhira'aihi, dan kedua lengannya. Ya, ini sebenarnya adalah kaifiyah wudu kan? Nah. Sifat wudu ini. Tsumma afadha al-ma'a, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam afadha, mengguyurkan al-ma'a, air, ala ra'sihi, di atas kepalanya. Tumma ghasala jasadahu. Tumma kemudian ghasala jasadahu. Kemudian Nabi SAW membasuh seluruh jasadnya. Memandikan seluruh jasadnya. Baik. Fa'ataituhu bil mindili. Ya, kemudian ataituhu bil mindil, aku mendatanginya dengan membawa al mindil, ya, kain untuk menyeka tubuhnya. Kain untuk menyeka tubuhnya. Ya. Kelanjutannya, wajah ala yang fudul ma'a biyadehi, dan Nabi SAW mengibaskan air ya dari tubuhnya dengan kedua tangannya, bukan dengan mindil itu, bukan dengan kain itu. Baik. Fataituhu bil mindili falam. Ya. Rata-rata syurahul hadis, para pensyarah hadis, ya, mengatakan falam yuridha, falam yuridha, faataituhu bil mindili falam yuridha. Kemudian aku, kata Maimunah, membawakan Nabi alaihi salatu wassalam al mindil, kain untuk melap, untuk menyeka tubuhnya. Ya. Bermakna seperti handuk gitu, ya. Falam yuridha. Maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak menginginkannya. Yakni menolaknya. Bahkan ada sebagian dari syarah al-hadith, pencara hadith, mempertegas bahwa yang membaca falam yaruddaha itu salah. Yang membaca falam yaruddaha, maka Nabi tidak menolaknya, itu salah katanya. Meskipun bisa saja yang membacanya dengan itu mengatakan falam yaruddaha, maka Nabi tidak menolaknya, berarti mengambilnya waja'ala yanfudul ma'a biyadaihi, dan Nabi alaihi salatu wasalam mengibaskan air ya dari tubuhnya dengan kedua telapak tangannya. Sahabat yang mengatakan bahwa Nabi mengambilnya tapi tidak memakainya, dan Nabi tetap ya mengibaskan air dari tubuhnya dengan kedua tangannya. Tetapi ya rata-rata pensyarah hadis mengatakan falam yuridha, maka Nabi tidak menginginkannya, yakni memang menolaknya dari awal. Dan ada sebagian menegaskan bahwa yang membaca falam yuridha, maka Nabi tidak menolaknya, itu salah. Ya. Intinya Nabi alaihissalam ya tidak menginginkan kain itu, dan Nabi alaihissalam mengibaskan air dari tubuhnya dan juga telapak tangannya. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Wa mithluhu, dan semisal dengannya hadits Aisyah, hadits Aisyah wa fihi, dan padanya thumma, yani pada hadits Aisyah, thumma yukhallilu sya'rahu biyadihi, thumma yukhallilu sya'rahu biyadihi, kemudian Nabi alaihi wasallam menyela-nyela rambut kepalanya dengan telapak tangannya. Ya, sudah dipraktekkan kemarin, ya, seperti ini, ya. Hatta idza dhanna, hingga idza dhanna, apabila Nabi alaihi salatu wasalam dhanna yakin, annahu, bahwasanya beliau, qad ra'a basharatahu, bahwasanya beliau sungguh telah membasuh seluruh kulit kepalanya, ya. Afadu alaihi al-ma'a, Nabi alaihi salatu wasalam mengguyurkan atas seluruh tubuhnya air, thalatha marratin, tiga kali. Thumma, kita ulangi, afadu alaihi, yakni ala ra'sihi. Naam, afadu alaihi, yakni ala ra'sihi. Dhamir al-ha kembali ke kepalanya, naam. Mengguyurkan atas kepalanya air tiga kali, thumma ghasala sa'ira jasadi. Nah, Nabi mengguyurkan atas di atas kepala air tiga kali, thumma, kemudian ghasala, kemudian membasuh sa'ira jasadi, sisa tubuhnya. Nah, sisa tubuhnya, sekujur tubuhnya yang tersisa. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Kesimpulannya, kesimpulannya begini, kaifiyatul ijza ini adalah membasuh seluruh tubuh dari kepala sampai telapak kaki tanpa ada yang terlewat, tanpa ada yang luput. Seluruh kulit yang ada di balik rambut-rambut yang tebal dan yang ada di lipatan-lipatan, semuanya harus dibasuh dengan air. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam sampai menyela-nyela rambut kepalanya dengan jari jemari tangannya, sampai yakin bahwa betul-betul telah basah, telah terbasuh seluruh kulit kepalanya. Nah, tidak boleh ada yang luput. Begitu pula yang dagu yang ada di balik jenggot yang tebal, ya, semuanya harus terbasuh, dipastikan dengan di sela-sela air. Begitu pula rambut, jika rambut alis ya, jika tebal maka berarti harus di sela-sela seperti ini, ya, digosok dengan tangan agar terbasuh kulit yang ada di balik alis itu, ya. Nah, yang ada di lipatan-lipatan, di sela-sela jari jemari tangan dan kaki, semuanya harus dipastikan terbasuh oleh air. Jadi pada mandi semua kulit yang ada di balik rambut ya, dan lipatan ya, rambut yang tebal sekalipun harus dibasuh dengan air. Beda dengan wudu. Supaya cara kita lewati. Karena pada wudu ada rukhsah, ada keringanan. Buktinya kepalanya diusap. Oleh karena itu, ya, kita lewati pada wudu yang jenggotnya tebal, hanya membasuh permukaan jenggotnya dan tidak wajib membasuh kulit ya yang ada di balik jenggot itu. Nah, yang alisnya tebal maka cukup permukaan alisnya saja. Adapun di mandi tidak cukup permukaannya, harus kulit yang ada di balik jenggot itu, yang ada di balik alis itu, yang ada di balik rambut, semuanya harus terbasuh air. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyela-nyela rambut kepalanya itu. Bisa dipahami ini? Nah, jadi intinya sekujur tubuh, seluruh tubuh terbasuh dengan air, ya, dari manapun memulainya. Nah, dan sepertinya yang tampak dari para muallif di sini, ya, karena menukil hadis Maimunah, mereka berpendapat bahwa madmadah dan istinsyak wajib pada mandi karena memang mazhab mereka pada wudu juga wajib. Dan telah lewat adanya khilaf pada wudu, begitu pula pada mandi. Nah, saya sampaikan pada wudu bahwa kami condong bahwa madmadah dan istinsyak hanya sunnah dan itu mazhab Syafi'i. Begitu pula pada mandi. Nah, baik. Kemudian kelanjutannya, wala yajibu 'ala al-mar'ati. Ya, sebelum lanjut, dan hadis yang dinukil di sini, dua hadis yang dinukil di sini, ya, ini sebenarnya masih bercampur dengan tata cara yang sunnah, karena di sini menggujurkan di atas tubuhnya, di atas kepalanya 3 kali. Nah, ya, meskipun hanya 1 kali, meskipun hanya 1 kali diguyur kepala, tetapi sudah meliputi seluruh, ya, seluruh kepala, kulit yang ada di baliknya semuanya sudah terbasuh. Nah, tubuh hanya diguyur 1 kali dan seluruh tubuh, ya, telah diliputi dengan air, maka itu sudah sah. Nah, adapun pada tata cara yang sunnah di atas yang sudah kita lewati, ya, itu kepala diguyur 3 kali, belahan kanan 1 kali, belahan kiri 1 kali, kemudian di tengah. Baik, wala yajibu 'ala al-mar'ati naqdu sya'riha, wala yajibu dan tidak wajib 'ala al-mar'ah atas seorang wanita naqdu sya'riha, mengurai rambut kepalanya fil ghusli minal janabati, pada mandi janabah. Wanita itu kan biasa ya, wanita itu kan panjang rambutnya, mereka mah menjalin rambutnya. Nah, ketika mandi janabah tidak wajib membuka jalinan itu, meskipun mandi dalam keadaan rambutnya terjalin tidak masalah, ya, itu maksudnya. Yang penting, ya, kulit kepala yang ada di balik rambutnya semuanya terbasuh air. Itu harus. Yang cara di sela-sela dengan dikosok-kosok dengan jari jemari tangan. Nah, wa yalzamuha, dan wajib atas wanita dalik, hal itu, yakni wajib atas wanita melepas jalinan rambutnya fil ghasli minal haidi, pada mandi bersuci dari haid. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh para muallif. Di hadithi Ummi Salamah, berdasarkan hadith Ummi Salamah, qalat, berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inni, ya, inni mra'atun, sesungguhnya aku adalah seorang wanita. Ashuddu dhafra ra'si, aku mengikat jalinan rambut kepalaku. Aku mengikat, ya, jalinan rambut kepadaku. Afa angkuduhu, apakah aku melepas jalinan, ikatan jalinan itu, li ghuslil janabati, untuk mandi janabah? Qal, kata Nabi SAW, la, tidak. Naam, tidak perlu. Innama yakfiki, innama sesungguhnya, innama hanyalah sesungguhnya yakfiki, cukup bagimu, antahfiya mengguyurkan, ala ra'siki, di atas kepalamu, thalatha hatayatin, 3 kali guyuran. 3 kali guyuran dengan sidukan telapak tangan. Nah, thumma, kemudian tufidina mengguyurkan, alaiki, di atas tubuhmu, al-ma'a, air. Thumma tufidina alaiki al-ma'a, kemudian mengguyurkan di atas tubuhmu air. Fatathurina, sehingga engkau suci. Hadis ini riwayat Muslim. Artinya di sini Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengharuskan Ummu Salamah untuk melepas ikatan jalinan rambutnya ketika mandi janabah. Nah, al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga. Al-aghsalul mustahabbatu, mandi-mandi yang sifatnya mustahab, yang sifatnya sunnah. Taqaddama bayanul aghsalil wajibati, telah lewat bayan penjelasan al-aghsalil ba'wal wajibati, mandi-mandi yang wajib. Yang ada 5 ya. Telah lewat disebutkan itu. Nah, yang hukumnya wajib. Wa ammal aghsalul masnunatu, dan adapun al-aghsalul masnunatu, mandi-mandi yang hukumnya sunnah, wal mustahabbatu, dan mustahab, fahiya, yaitu al-awwal al-iktisalu inda kulli jima'in, mandi pada setiap jima' li hadith Abi Rafi', berdasarkan hadith Abi Rafi' anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana dhata laylatin, pernah di suatu malam yaktasilu inda hadihi wa inda hadihi, yaktasilu mandi inda hadihi, di sisi istri yang ini, wa inda hadihi, dan di sisi istri yang ini. Qala, kata Abu Rafi', faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan, tidakkah engkau menjadikannya satu mandi saja, satu kali mandi saja? Qal, kata Nabi SAW, hadha azka wa atyabu wa abharu, ya, ini azka, lebih suci, ya, lebih baik. Naam, azka wa atyabu wa abharu, semakna, kata-kata yang semakna, ini lebih suci, ini lebih baik, ya, lebih sempurna. Nah, jadi tidak wajib tetapi sunnah, pahalanya lebih besar. Nah, rawahu Abu Daud Ibn Majah di Hasyiah, diriwayatkan Abu Daud Ibn Majah dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibn Majah. Kemudian asan yang kedua, al-ghuslu lil jum'ati, mandi untuk solat Jumat. Ya, mandi untuk solat Jumat. Jadi ini hanya disyariatkan bagi orang yang hendak menghadiri solat Jumat. Jadi mandi bukan mandi untuk hari Jumat, bukan. mandi untuk sholat Jumat, bukan mandi karena hari Jumat. Jadi yang tidak hadir sholat Jumat, ya sholat Jumat itu, ya syaratnya berjamaah di masjid yang diawali dengan khutbah kemudian sholat Jumat 2 rakaat. Nah, disyariatkan mandi. Jadi jika wanita hendak hadir sholat Jumat di masjid, dan itu boleh, ya tentunya keluar dengan syarat-syarat berhijab syar'i dan tidak menggunakan pewangian, tidak menimbulkan fitnah. Nah, boleh. Berarti disyariatkan mandi Jumat. Jika berjalan di atas asal mereka tidak diwajibkan hadir sholat Jumat sehingga mereka tidak ke masjid. Nah, kita tahu buyutuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka untuk sholat. Nah, sholat di rumah, sholat duhur, tidak ada Jumat bagi mereka juga sholat di rumah. Nah, jadi sholatnya sholat duhur saja di rumah, dan itu lebih baik bagi mereka daripada di masjid. Nah, berarti tidak mandi, tidak disyariatkan mandi karena tidak menghadiri sholat Jumat. Nah, begitu pula laki-laki yang berudur karena sakit misalkan. Dia sakit sehingga dia tidak bisa menghadiri sholat Jumat. Nah, dia sakit sehingga tidak bisa menghadiri sholat Jumat. Maka dia sholat duhur di rumah. Maka tidak disyariatkan mandi Jumat. Bisa dipahami? Nah. Liqaulina sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa'a ahadukumul jum'ata." Apabila jaa'a datang ahadukum, salah seorang dari kalian al-jum'ata, datang menghadiri jum'atan di masjid, ya. "Falyaghtasil," maka hendaknya mandi. Dari hadits ini bisa difahami bahwa syariat mandi Jum'at itu untuk orang yang menghadiri salat Jum'at. Jika tidak hadir salat Jum'at, maka tidak berlaku syariat ini. Nah, hadits ini akhrajahul Bukhari. Wa huwa akadul aghsalil mustahabbati. Wa huwa, dan mandi Jum'at, mandi salat Jum'at, ya, tepatnya. Akadu al aghsalil mustahabbati, yang paling kuat, ya, dari seluruh mandi-mandi yang disunnahkan. Ini yang paling kuat tingkat sunnahnya. Sampai-sampai sebagian ulama mewajibkan. Sampai-sampai sebagian ulama mewajibkan, tetapi ya, jumhur ulama mengatakan hanya sunnah. Tetapi sunnahnya muakkadah. Baik. Al-thalithu, yang ketiga, al-ightisalu lil-idain. Mandi untuk menghadiri solat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. الرابع, yang keempat, الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج. Mandi ketika, عند itu artinya ketika, ya, hendak melakukan ihram. Ketika hendak melakukan ihram. Jadi mandi ini mendahului ihram. Nah, ya, ihram, umrah dan haji. Ihram itu, ya, yang dimaksud dengan ihram adalah niat mengerjakan suatu manasik, apakah manasik haji atau umroh, ketika berada di miqat. Ketika berada di miqat, ketika berada di tempat yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus berihram dari situ dan tidak boleh melewatinya. Nah, misalkan yang melintas, ya, jalurnya melintas di atas Yalamlam. Yalamlam itu adalah miqat bagi penduduk Yaman dan yang melintasi daerah itu. Naik pesawat dari Indonesia, jalurnya lewat Yaman, melintas di Yalamlam. Maka ketika di atas garis Yalamlam, sejajar dengan Yalamlam di bawah pesawatnya, maka di situ harus berniat ihram. Jika melewati itu, maka berdosa. Dan itu wajib ihram di situ. Di situ dimulai niat. Niat berumrah misalkan, niat berhaji, kemudian, ya, membaca talbiyah. Itu ihram, berniat untuk melaksanakan suatu manasik. Nah, bagi yang berangkatnya misalkan pesawatnya tidak lewat itu, ya, kemudian nanti dia dari Madinah startnya, berarti nanti dari Dzulhulaifah miqatnya. Di situ ihram, di situ berniat, ya. Di situ dia berniat berumrah, misalnya berniat berhaji. kemudian baca talbiyah. Nah, sebelum berihram, itu tadi gambaran tentang ihram ya. Sebelum berihram, di antara yang disyariatkan, yang disunnahkan adalah mandi. Mandi ini sunnah supaya lebih sempurna pahalanya. Jadi mandi dulu, mandi kemudian mengenakan pakaian ihram. Ya. Kemudian berihram di miqat itu. Bisa dipahami? Nah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam igtasala li ihramihi, karena sesungguhnya Nabi alaihi wasallam mandi untuk ihramnya. Mandi untuk ihramnya. Nah. Berlaku untuk laki-laki dan wanita, begitu pula wanita, ya, juga berlaku syariat ini. Tayyib, kemudian al-khamis yang kelima, al-ghuslu min ghuslil mayyiti. Al-ghuslu mandi min ghuslil mayyiti, karena memandikan mayat. Mandi dari memandikan mayat, jadi mandi karena memandikan mayat. Barang siapa memandikan mayat, maka disyariatkan, disunnahkan dia mandi setelah itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man ghassala mayyitan, barang siapa memandikan mayat jenazah muslim, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Hadis ini rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan Ibnu Majah, potongan hadis, wa sahahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini memiliki kelanjutan, wa man hamalahu fal yatawaddo, dan barang siapa mengusung jenazah, ikut mengusung mengangkat jenazah, maka hendaknya berwudu. Wudu itu juga hanya sunnah. Nah, jadi semua yang diperintahkan pada hadis itu sunnah. Mandi bagi orang yang memandikannya itu mandi sunnah. Wudu bagi orang yang mengusungnya itu wudu yang sifatnya hanya sunnah. Tidak membatalkan wudu, hanya saja disunnahkan. Nah, perhatikan mandi-mandi ini sifatnya sunnah, ya. Adapun yang pertama itu terkait dengan hadat. Nah, terkait dengan hadat. Baik, adapun yang kedua, hadat besar, adapun yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima tidak ada kaitannya dengan hadat. Mandi Jumat tidak ada kaitannya dengan hadat. Mandi untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak ada kaitannya dengan hadat. Mandi untuk ihram, ya, apakah ihram untuk haji atau umur, itu tidak ada kaitannya dengan hadat. Mandi karena memandikan jenazah itu tidak kaitannya dengan hadat. Ya. Jadi apabila seseorang mandi untuk sholat Jumat atau mandi untuk sholat Id, ya, mandi untuk ihramnya, ya, mandi setelah mandikan jenazah, mandi yang dia kerjakan hanya mengerjakan kaifiatul ijza, tata cara yang sah, ya, masuk kamar mandi, ya, dia hanya mengguyur dari kepala, dia guyur semuanya, ya, dia gosok, ya, salah rambut kepalanya untuk meyakinkan seluruh kulit kepalanya basah, ya, terbasuh semuanya, dipastikan terbasuh air. Nah, ya, dan jika mengikuti makan disebutkan, misalkan untuk berhati-hati, dia juga madmadul istinsyar. Nah, ya, meskipun madhab yang lainnya Syafi'i mengatakan tidak perlu. Yang penting seluruh permukaan kulit tubuh. Nah, gitu. Jadi dia tidak mengawali dengan wudu, kan? Langsung saja dia basuh sekujur tubuhnya merata tanpa ada yang terluput. Sah mandinya, tapi dia tidak berwudu. Nah, jangan langsung keluar pergi ke masjid sholat Jumat. Tidak sah Jumatannya. Karena dia tidak berwudu, tidak bersuci dari hadat kecil. Mandinya tadi itu tidak bisa mengangkat hadat kecil, karena itu bukan untuk mengangkat hadat besar. Jangan langsung keluar sholat Id dengan cara mandi seperti itu. Nah, jangan kemudian sholat setelah itu dengan cara mandi seperti itu ketika mau berihram, karena dia tidak mengangkat hadat kecil dengan wudu. Dia hanya mandi dengan tata cara yang wajib, tidak diawali dengan wudu. Faham? Nah, adapun jika seseorang mandi sholat Jumat untuk sholat Jumat, atau mandi untuk sholat Id, atau mandi untuk ihramnya, mandi setelah memandikan jenazah, dia mandinya dengan tata cara yang kaifiatul istihbab yang saya pelajari. Dia mandi dengan tata cara yang sunnah yang diawali dengan wudu, maka itu mengangkat hadas kecilnya. Maka itu boleh langsung keluar Jumatan, langsung keluar untuk sholat Id, meskipun tidak berwudu lagi setelah mandinya, karena dia sudah di mandinya itu diawali dengan wudu, karena dia mandi dengan tata cara yang sempurna yang diawali dengan wudu, berarti tidak angkat hadas kecilnya. Yang penting tidak batal pada saat mandi ya. Selimani. Ya. Beda jika mandi itu mandi janabah. Nah, jika mandi janabah atau mandi bersuci dari janabah atau dari haid, itu mandi dari hadas besar. Meskipun tata caranya hanya tata cara yang wajib, ya, dengan berniat bersuci dari hadas besarnya, maka itu tercakup di dalamnya bersuci dari hadas kecil. Karena mandi itu meliputi ya anggota-anggota wudu dan yang lainnya, hadas kecilnya itu terangkat di situ. Maka meskipun tidak wudu bisa. Bisa dipahami? Bisa dipahami perbedaan ini? Barakallahu fikum. Al-masalah ar-rabi'atu nanti ya. Nah. Baik. Anda langsung kaget semuanya. Kok mau lanjut lagi sudahnya? Baik. Fadlul subhanallahi walhamdulillah.